Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها المسلمون جمع صلاة المغرب yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimanillah wa iyyakum wa azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua serta menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu kebahagiaan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita akan ilmu agamanya, sehingga kita mengetahui batasan-batasan yang Allah berikan kepada hambanya untuk tidak dilanggar dan dilewatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah di nomor hadis yang ke-31, beliau bersabda, innallaha hadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan dalam segala sesuatu. Dalam beribadah ada batasannya. Tidak waktu sehari untuk beribadah mahdhah, artian dalam bentuk sholat, zakat, zikir ataupun puasa seluruhnya. Namun Allah tetapkan batasan-batasannya. Demikian pula dalam bermuamalah, hukum-hukum bermuamalah ada batasan-batasannya. Tidak terus melewati batas sehingga menjadikan kita dimanfaatkan oleh syaitan untuk masuk ke dalam jerembab ataupun lubang yang dikiring oleh syaitan agar kita menjadi teman mereka di dalam neraka jahannam faliyadzubillah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, innallaha hadda hududan, sesungguhnya Allah memiliki batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggarnya. Janganlah kalian melanggarnya. 6. Dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala tersebut tidaklah diketahui oleh kita semua melainkan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, yang mana manusia pada asalnya sebelum diutus oleh Nabi adalah dalam kesesatan yang nyata. Allah taala berfirman tentang tugas yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan kaum yang ummi seorang rasul utusan dari kalangan mereka, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tiga tugas dalam ayat ini. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Dibacakan Al-Quran kepada mereka yang ini merupakan mukjizat, perkara yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang menentang untuk membuat satu ayat seperti Al-Quran. Tidak mampu mereka membikinnya. Satu surat, walaupun surat yang pendek, tidak mampu membikinnya. Yang merupakan mukjizat. Kemudian, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Tugas yang kedua adalah supaya Rasulullah membersihkan hati-hati mereka. Membersihkan, mensucikan hati-hati manusia dari kotoran penyakit syirik, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, ataupun juga dari penyakit-penyakit maksiat yang tidak merasa puas dengan apa yang Allah halalkan bagi dia. Ini demikian. Dan juga membersihkan mereka dari penyakit-penyakit menyimpang mengikuti hawa nafsu. Maka itulah tugas yang kedua. Dan tugas yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, memberikan pengajaran kepada manusia tentang Alkitab, Al-Quran, apa kandungannya, bagaimana arahannya, wal hikmah, dan sunnah-sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka ambil sebagai tuntunan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kata Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang mana keadaan mereka sebelum diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafi dhalalin mubin, sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Di mana kaum musyrikin Quraisy tatkala sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya, mereka dalam keadaan mereka orang yang senang beribadah. Mereka melakukan haji, tawaf di Baitullah dalam keadaan uryanan, telanjang bulat. Ini manusia ketika itu. Mereka juga bersedekah, mereka juga berzikir banyak-banyak kepada Allah. Bahkan mereka berharap terhadap anak-anak mereka kebaikan sehingga diberikan nama-nama yang dihambakan kepada Allah. Abdullah, ini demikian. Abdul, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini demikian, ya. Dalam rangka mereka itu sesungguhnya sudah mengenal Allah. Namun tatkala mereka tidak mengetahui batasan-batasan yang Allah tetapkan, akhirnya mereka beribadah melewati batasan. Oleh karena itu, suatu kebahagiaan tatkala seorang bisa mempelajari ilmu agama sehingga mengetahui batasan-batasan Allah, sebatas apa kita boleh beribadah dan sebatas apa kita bermuamalah dengan manusia. Yang mana apabila kita melanggar batasan-batasan tersebut, itulah yang namanya dosa. Itulah yang namanya dosa. Dan dosa adalah bertingkat-tingkat kegelapannya, ada yang besar, ada yang kecil. Dan pembahasan kita sekarang adalah mengenai dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Maka kita sampai pada halaman yang memiliki kitab, halaman yang ke-11. Nah, maka kata muallif di sini, naam, kata beliau, fata'ayyana, setelah beliau menerangkan tentang apa itu dosa-dosa besar, ya, dan bahayanya, dikarenakan segala amaliyah keseharian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya akan menghapus dosa-dosa, maka yang dihapus hanyalah dosa-dosa kecil. Itu pun dengan syarat malam, kata beliau di sini, adalah malam tuhsyal kabair. Di sini sebagai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas halaman 11, as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tuhsyal kabair. Bahwasanya salat yang dilakukan 5 waktu dalam sehari, kemudian ibadah salat Jumat sampai dengan Jumat berikutnya, ini merupakan kafarah pelebur dosa yang terjadi di antara masing-masingnya. Maka diantara masing-masingnya pelebur dosa dengan syarat malam tuhsyal kabair, selama orang tersebut tidak tu'ta mendatangi dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa besar, sehingga dosa-dosa besar barakallahu fikum tidaklah diampuni melainkan dengan bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, tobat yang nasuh, betul-betul berhenti menyesali dan tidak akan tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini demikian. Oleh karena itu, tatkala dosa-dosa besar tidaklah diampuni oleh Allah, perlu bagi kita mengenal apa itu dosa-dosa besar. Maka kata beliau, fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kaba'ir mahi. Maka lazim, sudah merupakan keharusan bagi kita untuk al-fahsu, untuk membahas, mengetahui tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Mahiya, apakah itu dosa-dosa besar? Ya, apakah itu dosa-dosa besar? Kayajtani buhal muslimu, agar seorang muslim setelah mengetahui itulah dosa-dosa besar, agar dia menjauhinya. Kenapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Dikarenakan perbuatan dosa memiliki pengaruh yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Pengaruh yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Beliau menyebutkan tentang akibat buruk daripada perbuatan dosa maksiat, ada 7 perkara. 7 perkara. Yang pertama diantaranya adalah orang tersebut, kata beliau dalam kitab, kata Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Beliau di dalam kitab ini menyebutkan tentang pengaruh dosa-dosa besar. Pertama, hirmanul ilm, diharamkan dari mengetahui ilmu agama. Orang tersebut diharamkan dari mengetahui ilmu agama yang bermanfaat dengan sebab melakukan dosa-dosa besar. Kadangkala seorang kalau dilihat dari IQ mungkin masya Allah cerdas, ya. Namun ternyata ilmu ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang susah dipahami setelah ditengok, diintrospeksi, ternyata melakukan dosa-dosa besar. Ini demikian. Atau ada padanya nilai maksiat sehingga bisa menghalangi daripada ilmu. Sebagaimana kata beliau, fa innal ilma nurun yukzifuhu Allahu fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Kata beliau, sesungguhnya ilmu agama merupakan cahaya yang Allah campakkan ke dalam hati manusia. Ilmu agama adalah cahaya yang Allah campakkan kepada hati manusia untuk menerangi kehidupan dia. Mana yang halal sehingga dia ambil, mana yang haram dia tinggalkan. Orang yang mengerti ilmu agama mengetahui yang demikian. Namun maksiat memadamkan cahaya ilmu tersebut. Maksiat memadam cahaya ilmu tersebut sehingga nampak orang walaupun berilmu namun tidak, atau dia melakukan maksiat maka tidak nampak ilmu yang dia miliki. Katanya berilmu tapi kok bisa melanggar, tidak mengetahui mana halal mana haram karena perbuatan maksiat yang pada dirinya. Matilah cahaya ilmu tersebut. Ini demikian, ya. Yang kedua, sebab yang apa, pengaruh yang kedua, pengaruh melakukan dosa besar dalam kehidupan kita, hirmanur rizqi, diharamkan dari rizqi yang halalan thayyiban mubarakah. Rizqi yang halal, yang thayyib, yang baik dan mubarakah, dibarokahi. Orang tersebut diharamkan dari bisa mendapatkan rizqi yang halalan thayyiban. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya jilid yang kelima halaman 282. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yuhramur rizqu bi dzambi yusibuhu." Rasulullah bersabda, sesungguhnya innal abda, sesungguhnya hamba, Sesungguhnya seorang hamba Allah la yuhramu, sungguh-sungguh akan diharamkan rizkinya, diharamkan dari rizkinya, lidzambi atau bidzambi yusibuhu, dengan sebab dosa yang dia lakukan. Pengaruh daripada perbuatan dosa, orang tersebut diharamkan dari rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Rizki yang halal, yang bagus, yang mubarak. Kadangkala seorang terkesima, tertipu dengan apa yang Allah limpahkan kepada dia berupa rizki. Ketahuilah, yang namanya rizki banyak bukanlah standarisasi orang tersebut di atas al-haq, di atas kebenaran, ataupun tidak, orang tersebut menunjukkan Allah ridha kepadanya. Tidak demikian. Karena Allah Ta'ala telah berfirman di beberapa ayat, Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan mengistidraj orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Apa itu istidraj? Kata para ulama, bahasa Jawanya ngendende. Ngendende hukuman. Membiarkan mereka, menipu mereka dengan Allah terangkan istidraj, bentuk istidrajnya. Wa umli lahum, kami penuhi segala keinginan dia di dunia. Dipenuhi. Ingin rezeki yang banyak, dipenuhi. Dalam kondisi orang tersebut sedang berbuat dosa, orang tersebut sedang berbuat maksiat, dipenuhi. Ini namanya istidraj. Bukan berarti Allah ridha kepada dia. Namun wa umli lahum inna kaidi matin. Di juz 29 Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya tipu daya kami sangatlah kuat, sehingga orang kadang terlalaikan dari mencari keridhaan Allah. Merasa kalau rizki saya banyak berarti Allah ridho. Buktinya dagangan saya laris, buktinya rizki saya masya Allah. Ini demikian. Dalam kondisi meninggalkan sholat. Nah ini demikian. Dalam kondisi berbuat syirik, memakai jimat-jimat. Nah, ini demikian. Kadang terkesima dengan rizki yang seperti ini. Padahal ini istidraj. Namanya istidraj. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, kul tamatta'u bikufrika qalilan. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, orang-orang pelaku yang fasik, yang mereka berinkar kepada Allah, kemudian Allah penuhi rizki mereka. Tamatta'u qalilan, silahkan kalian bersenang-senang sesaat saja di dunia tok. Ini liyadzuqul azab, supaya kalian digiring untuk merasakan azab Allah yang pedih nantinya. Inilah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka berbuat dosa mendapatkan rizki, namun bukan rizki yang halalan thayyiban mubarakan. Adapun orang yang berbuat maksiat diharamkan dari mendapatkan rizki yang halal thayyiban mubarakan. Dan pengaruh rizki yang halalan thayyiban mubarakan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabul At'imah, diantaranya adalah bisa meringankan hati kita untuk melakukan amalan soleh, mendorong kita melakukan amalan soleh dengan sebab memakan rizki yang halalan thayyiban, salah satunya. Yang kedua, bisa dijadikan menjadi sebab doa kita dikabulkan. Doa kita dikabulkan, mustajab, dikabulkan oleh Allah dengan sebab kita menjaga makanan, minuman, pakaian dan seluruh apa yang kita pakai sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Adapun sesuatu yang haram, baik makanan, minuman ataupun pakaian dan yang lainnya, ini bisa menghalangi terkabulkannya doa kita. Ini faliyadzubillah, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda menceritakan tentang seseorang yang berdoa dengan memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa, namun didapatkan wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya dia. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah, bahaya berbuat dosa adalah yang kedua, diharamkan dari rizki yang halal thayyibah, ya. Sehingga sebagaimana pula sebaliknya, wa kama anna taqwallaha mujlibatun lirizq, sebagaimana bertakwa kepada Allah ini merupakan sebab untuk bisa mendatangkan rizki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan kepadanya solusi jalan keluar di berbagai masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu, dan kami akan berikan rizki dia min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ini demikian, ya. Sehingga takwa merupakan sebab rizki. Sehingga meninggalkan ketakwaan kepada Allah namanya maksiat. Ini adalah mendatangkan kefakiran, mendatangkan kepapaan, kemiskinan dan seterusnya, dan hilangnya barokah dari dirinya. Ini sebab yang kedua. Apa namanya, pengaruh yang kedua. Efek samping ataupun pengaruh buruk dari perbuatan maksiat yang ketiga adalah orang tersebut akan mendapatkan kegelapan. Yajiduha fi qalbihi haqiqatan, yang dia dapatkan dalam hatinya. Kegelapan yang dia dapatkan dalam hatinya, tidak pernah merasa tenang hidupnya, tidak pernah merasa puas hidupnya, tidak pernah merasa bahagia dengan hakikat kebahagiaan. Ya, selalu gelap, mendapatkan masalah yang kecil, bingung jalan keluarnya, ujung-ujungnya membanting gelas, membanting perabotan rumah tangga. Ya, padahal kecil, sekedar apa? Bapaknya kesel, misalnya demikian, minta dipijitin sama ibu, ternyata ibu juga sudah capek, akhirnya kesuh. Nah, demikian ya. Kalau orang bertakwa enggak pengertian ya, enggak demikian. Ya, tahu sama-sama capek. Bagaimana caranya? Oh, belilah obat kosok sekedar bisa mijit sendiri. Nah, demikian. Mungkin demikian ya. Tahu cara-cara bagaimana. Nah, namun kalau orang yang berbuat maksiat, capek dia. Pernah suatu hari ya, kita menasihati seorang pengamen dalam kondisi tatoan, mambunya mambu bir bintang atau apa semacam itu ya. Tak nasihati waktu itu, "Mas, jenengan itu bokeh sing eling karo sing gawe urip," ya kan. Langsung dia, "Oh, iya bos," nah, biasa pakai bahasa mereka, "iya bos," ya kan. Terus dinasihati dan sebagainya, "Kok bisa jenengan seperti ini?" Ya kan. "Saya itu ceritanya minum seperti ini gara-garanya saya sudah capek kerja, akhirnya minta pijitin istri. Istri enggak mau, saya ngamuk, akhirnya sudah saya minum minuman keras." Nah, ini demikian. Inilah orang yang bermaksiat demikian, tidak pernah ingat kepada Allah, akhirnya terjatuh kepada perbuatan dosa dan seterusnya. Lah, itu termasuk jenis apa? Akibat dari perbuatan dosa. Akibat dari perbuatan dosa, gelap hatinya. Gelap hatinya, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau bahwasanya innalil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalq. Sesungguhnya kata beliau, yang namanya perbuatan baik, kebaikan ini menjadikan adanya cahaya di dalam wajah. Cahaya di dalam wajah. Orang senang berbuat baik, walaupun hitam kulitnya, terlihat ada cahaya pada torehan wajahnya. Ini demikian. Orang berbuat maksiat, orang-orang yang beriman memandang, walaupun putih kulitnya namun gelap, kayak ditempeli dengan debu atau sebagainya. Demikian, tidak ada cahaya yang terpancar. Ini demikian. Kebaikan mengakibat adanya cahaya di dalam wajah. Wa nurun fil qalb, dan juga pelita atau cahaya di dalam hatinya, yang bisa menerangi dia untuk melakukan amalan-amalan soleh, meninggalkan amalan-amalan maksiat. Wasi'atan fir rizki, dan ada keluasan di dalam rezeki. Naam, berbuat baik, tiba-tiba ada orang nawari pekerjaan. Lambok sing sanes mawon boten, jenengan ikuti yang sholat amanah. Nah, demikian, karena kebaikan dia lakukan, ternyata rizkinya luas. pindah kemana ya didapatkan orang lihat ini orang yang masya Allah dilihat mukanya manis bercahaya, ya kejujurannya nampak karena kebaikan dia dipercaya oleh orang lain. Berdagang laris dagangannya karena terlihat dari wajahnya wajah yang baik, ya lah kok mahal sekali mas jualannya, nggih lawang kulo kulakane pun larang, misalnya demikian ya dipercaya, ya. Bok segini, iya tapi badi saya belum banyak. Jujur ternyata malah jadi diterima sama masyarakatnya. Ini yang pembelinya, langganannya gak lari dan sebagainya. Ini sebagai contoh, ya. Ini demikian. Kemudian dia mendapatkan keluasan rizki, wakuwatan fil badan, kekuatan dalam badannya. Orang yang berbuat taat itu untuk ibadah, kuat badannya. Sehingga kadangkala kita heran, kok bisa ya kuat ya. Mereka sudah capek-capek bangun malam, sholat malam, padahal kadangkala begadang, ya. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang belum selesai, atau mungkin karena barakallahu fikum kesibukan rumah tangga yang harus diselesaikan, yang tidak boleh tidak. Ini anaknya sakit di malam hari dan seterusnya, namun masih sempat kuat badannya ini karena kebaikan yang dilakukan. Namun orang yang bermaksiat lemah badannya, ya lemah. Badannya orang yang badannya kuat, coba orang biasa bermaksiat sholat di belakang imam, imamnya agak sepuh bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, misal demikian, kok lambat sekali yang bacanya, barang demikian ya, terasa berat bagi mereka, lemah badannya untuk melakukan sholat berjamaah, ya. Namun kalau orang dengan kebaikan, waduh saya kepenginnya agak panjang ini biar pahalanya lebih banyak, mungkin demikian kuat badannya, ya kuat badannya. Sehingga kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah dan beliau orang yang paling kuat dalam beribadah. Sampai-sampai diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sholat malam, sholat sunnah. Dalam rokaat yang pertama, satu rokaat, Hudzaifah mau ikut sholat di belakangnya, berjamaah. Rasulullah membaca Al-Baqarah. Maka kalau kita mungkin Al-Baqarah sehalaman, dua halaman sudah panjang ya. Nah ini demikian, padahal satu halaman baru paling berapa ayat ya. Ini demikian. Ini sudah kata Hudzaifah kok panjang sekali ya. Oh, mungkin nanti berhenti di ayat yang ke-100. Enggak kita bayangkan sudah. Ke-100. Sudah sampai ayat yang 100 masih laju terus, oh mungkin ini akan diselesaikan satu surat. Selesai satu surat ternyata berpindah membaca surat An-Nisa, dilanjut. Waduh, sampai Hudzaifah, sampai aku berpikir jahat kepada Nabi, apa aku tinggalkan Nabi sholat sendirian saja. Hah? Namun beliau kuat dan keimanannya enggak jadi. Ternyata dilanjut sampai dengan surat Ali Imran, surat Al-Maidah, sampai 7 surat panjang dalam satu rokaat. Ya, ini Nabi dengan sebab apa? Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya, ini kuat badannya. Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, diberikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, yang beliau alaihi salam lakukan. Orang yang kaya bersyukur, ya. Nabi Sulaiman diberikan harta kekayaan yang tidak ada yang menyaingi di dunia ini, ya. Beliau meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah aku kekayaan yang tidak ada yang menyaingi seorang pun di dunia ini." Maka Allah wujudkan permintaan beliau, diberikan kerajaan, diberikan pasukan yang banyak dari binatang, jin dan lain sebagainya. Tatkala diberikan, sebelum beliau mengatakan, "Inna hadza min fadli Rabbi." Ini semuanya adalah dari karunia Allah semata, bukan karena hebatnya aku. Nyadari liya beluani, dalam rangka untuk menguji aku, asykuru am akfur, apakah aku akan bersyukur atau tidak bersyukur. Maka beliau pun bersyukur, melakukan ketaatan kepada Allah, kebaikan, sehingga diberi kekuatan. Bagaimana kekuatan? Kita bayangkan suatu hari beliau menyatakan, ini Nabi Sulaiman istrinya banyak, ya. Maka kata beliau, la atufannal lailan ala sab'ina imra'atan. Maka sungguh malam hari ini Ini dulu ya, ini umat sebelum Rasulullah boleh memiliki istri lebih dari 4 ya. Nabi Sulaiman 70 atau 90, ini dalam riwayat 90 atau 70. Kata beliau, demi Allah, malam ini aku akan berkeliling ya kepada istriku 70. Nah, ini subhanallah, diberi kekuatan yang lebih dengan sebab ketaatan-ketaatan yang beliau lakukan. Ya. Ini dalam satu malam, ini ya. Nah, ini demikian ya. Ini syahid di sinilah kekuatan. Jangan diinterpretasikan kepada yang lainnya ya. Ini demikian. Ya, ini di sini kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dengan sebab ketaatannya. Nah, ini kekuatan dalam batin. Wa mahabbatan fi qulubin nas, dan Allah berikan kecintaan dalam hati-hati manusia. Manusia cinta melihat orang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Adapun maksiat, kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innal sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa nuqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi, kata beliau. Adapun perbuatan jelek ini menjadikan adanya torehan hitam di dalam wajah. Wajahnya menjadi hitam dalam pandangan hati orang-orang yang beriman. Tidak ada cahaya, ya. Cobalah kita lihat seorang yang kaya katanya putih, bagaimana? Namun ketika dia kafir, ketika dia kita lihat, iya ya, tidak ada cahayanya. Warna putihnya nampak, namun tidak ada cahayanya. Kadangkala hitam, redup dan sebagainya. Ini nas'alullah salama wal afiyah. Ini demikian. Dan lebih-lebih nanti di akhirat lebih hitam lagi. Ini ya. Di sini demikian. Na'am, memiliki kegelapan di dalam wajah, kata Ibnu Abbas, waqu wa dhulmatan fil qalb, dan kegelapan di dalam hati. Perbuatan jelek menjadikan gelapnya hati seseorang. Wahnan fil badani, dan kelemahan di dalam badan. Kelemahan di dalam badan. Tadi dicontohkan, mau sholat saja sekedar imamnya membaca misalnya wadduha, standar mereka sudah panjang sekali ini ya. Demikian ya. Sholat sekedar 2-3 menit, wah, terlalu lama bagi mereka. Namun maksiat mungkin sehari-hari dia lakukan, betah ya. Ini demikian. Ya, inilah ketika lemah badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini demikian. Berbeda dengan orang yang beriman, biasa bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, maksiat walaupun sesaat saja sudah mboseni, ya. Penginnya cepat-cepat keluar. Bagaimana? Ya, karena apa? Mereka tahu itu adalah perbuatan dosa yang menjadikan hatinya akan gelap, rizkinya sempit dan seterusnya. Sehingga pengin cepat-cepat terlepaskan dari perbuatan maksiat. Ini demikian. Maka di sini kata Ibnu Abbas, orang yang berbuat maksiat menjadikan lemah badannya, kurang rezekinya, dan menjadikan Allah tanamkan kebencian di dalam hati-hati manusia. Ya, manusia benci. Kepengin dicintai manusia, berbuatlah taat kepada Allah. Ini demikian. Sehingga ini akibat dari perbuatan maksiat. Akibat yang keempat, bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat merupakan sababun lihawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min ainihi. Seorang akhirnya merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa Allah itu agung. Berbuat dosa, disebutkan bertakwalah kepada Allah, Allah yang Maha Esa. Allah itu di masjid, paling gitu ya, ngomongnya gitu. Tidak diagungkan yang namanya Allah. Namun kalau orang tersebut beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman disebutkan asma Allah, bergetar hatinya takut. Iya. Nah, ini demikian, ya. Ini demikian dengan ketaatan demikian. Namun mereka yang bermaksiat, sehingga kita kadang mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan ketika seruan Allah, kita diingatkan kepada Allah untuk bertakwa, jangan-jangan pengaruh maksiat ketika hati kita tidak berpengaruh, kadang lah biasa saja ya. Lah ini kadangkala ini dengan sebab perbuatan maksiat yang perlu kita perbaiki diri-diri kita, Ini nas'alullah salamah wal afiyah. Ini demikian, ya. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang paling sempurna keimanannya di antara manusia setelah para nabi, maka mereka apabila disebutkan ittaqillah, mereka merasa takut. Takutlah kalian kepada Allah, langsung takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Adapun kita, dengan sebab maksiat yang ada pada kita, kadangkala berkurang, ya, nilai keagungan Allah di sisi kita, nasallahu salamah. Dan terlebih lagi orang yang sudah bergelimang dengan maksiat, dinasehati untuk bertakwa kepada Allah, malah tambah dadi. Ini faliyatubillah, ya. Demikian, sehingga tatkala sudah mereka hilang, rendah di hadapan mereka keagungan Allah, maka akhirnya Allah pun wasukutuhu min ainihi. Allah balas, Allah rendahkan, jatuh orang tersebut dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat perbuatan maksiat, ya. Kalau sudah demikian, tidak ada lagi yang akan memuliakan orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh yang kelima, sesungguhnya orang yang berbuat maksiat ini la yazalu yartaqibu dzamba hatta yahuna alaihi wa yasgharu fil qalbihi. Ya, orang apabila telah berbuat maksiat, terbiasa terus, tidak menjauhi dosa-dosa lebih-lebih yang besar, maka akan terasa ringan berbuat dosa, sepele bagi dia berbuat dosa, dan terasa kecil sehingga akhirnya melahirkan perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Tidak merasa takut, merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian, ya. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya di nomor 6308, mengatakan innal mu'mina yara dunubahu ka'annaha fi asli jabalin. Sesungguhnya seorang yang beriman, yang dia itu bertakwa kepada Allah, melihat dosa-dosa yang dia lakukan ka'annaha fi asli jabalin, itu sudah mulai ada di pokok daripada gunung, seperti gunung yang gede. Ini di pokoknya yang sudah menggetarkan gunung tersebut, ya, mulai bergetar. Ya khafu an yaqa alaihi, yang menjadikan takut gunung itu akan meletus dan jatuh kepada dirinya. Ini seorang mukmin demikian, berbeda dengan orang yang berbuat dosa. Wa innal fajiro, adapun orang yang sebiasa berbuat dosa, ya, maka mereka yara dzunubahu kadzubabin waqa'a 'ala anfihi. Mereka melihat yang perbuatan dosa yang dia lakukan padahal gede, kadzubab, seperti lalat yang nemplek di hidung, sudah nempel di hidung, ringan. Nah, sudah gini tok hilang. Faqala, dia mengatakan bihakadza, cukup yang namanya lalat dikinikan saja, fatara, dia akan hilang. Artinya demikian, ya. Orang berbuat dosa, sudahlah, yang penting sedekah kan menghapuskan, ya. Sudah hilang, sudah selesai, berbuat dosa lagi, yang penting tebus dosa lagi, sampai akhirnya ringan bagi dia untuk melakukan dosa yang lebih besar, membunuh manusia. Ini kadang demikian, ringan bagi mereka. Betapa banyak tragedi-tragedi yang mereka meremehkan nyawa-nyawa manusia, padahal itu dosa besar yang sangat besar, ya. Bagaimana ketika takut nanti malah terkena hukum KUHP dengan akibat pidana, akhirnya daripada ini nanti begini-begini, sudah habisi saja, buang, nah, sudah hilang, ataupun perdata dan sebagainya diusut, sudah. Nah, demikian, bagaimana, sudah hilang. Kalaupun diurus-urus, ya sudahlah, paling-paling, nah, selesai. Menurut mereka demikian, ringan bagi mereka berbuat dosa, faliyatubillah. Itu dengan sebab mereka menyepelekan dosa-dosa yang biasa dia lakukan, tidak terasa akhirnya menggiring kepada perbuatan yang demikian. Coba lihat orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang sholat, mereka akan melihat seperti lu membunuh manusia adalah merupakan dosa yang sangat besar. Ini demikian, takkan takut yang demikian. Kemudian sebab yang pengaruh yang keenam adalah maksiat mewariskan kehinaan dan kerendahan di dalam diri manusia. Ini pasti. Orang yang berbuat maksiat menjadi hina dan rendah di hadapan manusia. Sekaya apapun, setinggi apapun derajatnya, nam, sebesar apapun kekuasaannya, ketika dia berbuat dosa-dosa rendah di hadapan manusia, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala rendah, tidak ada nilainya. Kalaupun ternyata diagungkan, itu karena kebutuhan saja. Istilahnya bahasa kita basa-basi. Bahasa apa? Basi. Pada hakikatnya rendah di hati-hati mereka. Ya. Kalaupun diagungkan, hanya basa-basi saja. Ini demikian, ya. Ketika butuh saja. Kalau sudah tidak butuh, mulai, oh dia itu memang begini lah. Buktinya demikian. Jadi orang yang berbuat maksiat rendah di hadapan manusia akan mewariskan kerendahan pada dirinya. Jadi rendah di hadapan manusia. Sebab yang pengaruh yang ketujuh adalah ini, perbuatan dosa-dosa apabila banyak, ini bisa menutup hati nurani seseorang. Menutup hati nurani seseorang. Ini pengaruh perbuatan dosa bisa menutup hati nurani seseorang, sehingga tidaklah bermanfaat baginya nasihat, tidaklah bermanfaat baginya ayat-ayat Al-Quran, tidaklah bermanfaat baginya wejangan-wejangan yang diambil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim bahwasanya tu'radul fitanu 'alal qulubi 'udan 'udan ka'ardil hasiri, kata beliau bahwasanya ujian-ujian berupa kemaksiatan, ya, ataupun penyimpangan, kesyirikan akan dicampakkan kepada manusia satu demi satu, seperti orang mau menganyam tikar, sehelai, sehelai, sehelai. Maka barang siapa yang mengikuti perbuatan dosa tersebut, dia langgar, maka dia seperti dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Sampai terus dilakukan sehingga menjadi gelaplah dia, kalkuzi mujahia, ya, muswad dan mirbadda, sampai dengan dia hitam pekat, digambarkan seperti gelas yang ditelungkupkan. Tidak bermanfaat yang namanya nasihat, tertutup hatinya. Ini demikian, ya. Sehingga fal'iyadzu billah, itu perbuatan dosa sangat-sangat berbahaya, ya. Dan itu mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan dosa yang hendaknya kita mengetahui bagaimana bentuk perbuatan dosa sehingga kita bisa menjauhinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.